Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan pertama ya, Ustaz mau tanya tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Pertama, 10 hari pertama disunnahkan apa saja? Teman-teman kantor saya banyak yang berpuasa. Yang kedua, saya niat kurban, dianjurkan tidak potong kuku, rambut hingga saatnya kurban. Jika saya berhadas besar atau mens, apakah anjuran di atas tetap berlaku? Ini pertanyaan yang menarik ya. Memang tadi sebelum pertanyaan ini ada, saya ingin memberatkan sebelum pertanyaan untuk menjelaskan bahwasanya kita sekarang berada di tanggal 3 Zulhijjah. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, dan kita sekarang berada di tengah-tengahnya ya. Kita berada hari ini tanggal 3 Zulhijjah, masih 7 hari lagi ke depan sampai 10, sampai hari Selasa depan insyaallah Lebaran Idul Adha. Itu adalah hari-hari yang terbaik dan amal soleh yang dikerjakan di dalamnya paling Allah cintai, artinya paling besar pahalanya. Sebagaimana hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ala marsalihu fi haqqi ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni al-'ashr." Artinya tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana Allah di mana amal soleh kalau dikerjakan di dalamnya, di sini ulama hadis mengatakan termasuk Ramadan dikalahkan oleh hari-hari ini. Yang kalau amal soleh dikerjakan di dalam hari-hari tersebut ya, maka paling Allah cintai, artinya paling besar pahalanya. Maksudnya adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Qalu wala jihadu fi sabilillah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah juga belum bisa menyamai ya, pahala ibadah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka jawaban Nabi SAW, wala jihadu fi sabilillah, jihad pun di jalan Allah belum bisa ya, mengalahkan pahala ibadah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu beliau tutup hadisnya dengan kalimat yang luar biasa, illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang keluar berperang membawa seluruh hartanya dan jiwanya. Dia punya 1 miliar, dibawa semua ke medan perang, diinfakkan semua, diberikan untuk beli senjata, perlengkapan perang, makanan para mujahidin, habis semua diinfakkan, dan dia juga ikut berjihad, kemudian dia mati syahid. Dua-dua ada ya, habis hartanya diinfakkan dan dia mati syahid, baru sama pahalanya dengan ibadah apapun ya, sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi Anda masih pulang peluang, kalau 3 hari ini berlalu begitu saja, maka jangan sia-siakan 7 hari ke depan. Gitu kan. Amal-amal yang dianjurkan adalah yang pertama sekali ya, yang paling pertama adalah di 9 hari pertamanya berpuasa. 9 hari pertamanya berpuasa. Boleh 9 hari, boleh 8 hari, 7 hari. Kalau Anda tidak bisa, minimal puasa sehari. Itu tepatnya hari Arafahnya, nanti hari Senin depan, pada saat jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah, jemaah haji sedang wukuf di Arafah, kita yang tidak haji berpuasa. Tapi orang yang haji tidak boleh puasa, gitu kan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak berpuasa pada saat haji di hari Arafah dan tidak menyuruh sahabat yang sedang haji untuk berpuasa, tapi memotivasi sahabat yang tidak haji di Madinah untuk berpuasa hari Arafah. Dan fadilahnya dalam hadis Muslim dikatakan, waktu ditanya tentang fadilah puasa hari Arafah, beliau mengatakan, yukafiru sanatal madhi wal baqiyah, bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi ini dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda dianjurkan juga malam hari mendirikan sholat tahajud, memperbanyak semua jenis ibadah apapun sifatnya, gitu kan? Semuanya, jadi zikir, sholat-sholat sunnah ya, baca Quran, semua Anda kerjakan, dan ini mengalahkan pahala ibadah-ibadah dikerjakan di selain 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian kalau tiba 10 Zulhijjah, puncaknya Anda dianjurkan mengerjakan sholat Id Al-Adha ya, dan juga dianjurkan untuk berkurban. Makanya Allah SWT mengatakan, "Ummisyari fasholli lirabbika wadhhar." Salatlah kalian pada pagi hari-hari Idul Adha itu dan berkurbanlah, dan berkurbanlah. Jadi selain puasa, selain semua jenis ibadah dikerjakan pada saat tiba puncaknya hari lebaran nanti hari Selasa insyaallah 15 Oktober atau tepatnya 10 Zulhijjah, Anda dianjurkan salat Id tidak ketinggalan, dan ini ulama umumnya mengatakan sifatnya wajib. Ya, bagian tidak ada uzur, maka wajib. Walaupun perempuan yang sedang berhalangan dianjurkan tetap keluar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW menganjurkan pada sholat Id Adha dan Idul Fitri itu semuanya muslimin keluar ke musholla, ke lapangan yang luas untuk menghadiri sholat. walaupun yang sedang berhalangan yang sedang haid atau nifas, perempuan disuruh keluar minimal menghadiri dan mendengarkan khutbahnya walaupun mereka tidak sholat. Makanya dianjurkan bukan di masjid tapi di musola. Musola itu adalah lapangan luas yang dipakai untuk sholat. Ini yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kurban juga begitu, ada dianjurkan untuk berkurban minimal satu ekor, satu orang, dan afdalnya adalah kambing atau domba. Umurnya 1 tahun kalau kambing dan domba 6 bulan. Kalau sapi juga boleh, umurnya minimal 2 tahun, kalau unta 2,5 tahun sampai 3 tahun. Ya. Tapi tetap lebih afdal kambing atau domba, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkurban dengan domba. Dan dianjurkan bagi yang punya kemampuan berkurban lebih dari 1 ekor. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih domba itu 120 ekor untuk diri beliau sendiri, dan beliau menyembelih dengan tangan beliau 63 ekor. Makanya saya tekankan kepada ikhwan terutama laki-laki agar belajar biasa menyembelih hewan minimal 1 tahun sekali pada saat berkurban. Kalau Anda berkurban di lokasi sekitar Anda, kalau Anda berkurban di lokasi lain tidak ada masalah. Berarti kita tidak bisa hadir, tetap juga boleh dengan berkurban di wilayah-wilayah yang mungkin lebih membutuhkan hewan-hewan kurban itu. Ini diantaranya yang kita anjurkan atau dianjurkan untuk melakukan gitu kan. Ini yang kalau ditanya di 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau kenapa teman-teman Anda puasa, ya memang karena mereka mencari pahala. Gitu kan? Karena tadi hadis Bukhari yang mengatakan ma min ayyamin al-amal salihu fihi. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal salih kalau dikerjakan di dalamnya ahabbu ilallah, paling Allah cintai, min hadil ayyami yani al-ashr, dari yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, karena ada kata-kata amal soleh dan terbuka umum, ulama menghubungkan ini dengan hadis Bukhari yang lain yang berbunyi hadis Qudsi, semua amal ibadah anak Adam sudah saya tentukan, kata Allah, kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan membalasnya. Kata ulama, puasa adalah pahala atau ibadah yang paling besar pahalanya, maka banyak orang yang mengisi hari-hari 9 hari itu dengan puasa sunnah. Kalau di sini penanya saya niat kurban dianjurkan tidak potong kuku atau rambut hingga saatnya kurban. Ini perlu Anda tahu, ulama mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Disunnahkan bagi yang mau berkurban di Idul Adha mulai tanggal 1 Zulhijjah kemarin hari Ahad itu sampai 10 Zulhijjah sampai dia berkurban tidak memotong kuku dan rambutnya. Sunnah ya. Kalau darurat boleh Anda potong. Misalnya mengganggu ya, atau ada hal-hal yang tidak nyaman, ada uzur syar'i dan masalah. Karena bagi orang yang mau berkurban dihitung seakan-akan dia berihram, dalam pendapat sebagian ulama yang memberikan keterangan tentang kenapa tidak dianjurkan tidak potong kuku dan tidak memotong rambut. Kalau Anda mengatakan misalnya mungkin nanti kotor ya, makanya sebelum 1 Zulhijjah sudah dipotong kukunya, sudah dirapikan rambutnya gitu kan. Ini hukumnya sunnah. Kalau di sini dikatakan jika saya berhadas besar atau mens, apakah anjuran di atas tak berlaku? Ya jawabannya tentu saja iya, karena punya uzur. Artinya bisa saja Anda memotong kuku karena kalau darurat ya. Tapi kalau misalnya Anda lagi mens atau nifas umumnya, kemudian Anda niat berkurban, kalau memang tidak mengganggu Anda enggak usah potong, gitu kan? Enggak usah potong. Ikuti sunnah Nabi, ini hukumnya sunnah. Jadi sunnah artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pertanyaan selanjutnya, jika puasa Daud bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah, apakah tanggal 9 boleh puasa Arafah sementara ada hadis tidak boleh puasa berturut-turut? Saya sudah pernah jelaskan kalau di kelas hadis umumnya orang sudah tahu ini ya. Jadi kalau Anda puasa Daud, maka puasa sunnah yang lain gugur hukumnya. Misal kita mulai puasa Senin Daud niatnya, berarti Selasa kita enggak puasa. Rabu puasa lagi, Kamis itu enggak boleh puasa memang. Kalau Anda bilang, oh saya masih kuat, saya ingin puasa Kamis lagi, berarti Anda batalkan puasa Daud Anda. Karena Nabi SAW memberikan syarat, puasa yang paling afdal adalah puasa Daud, sehari puasa dan sehari tidak puasa. Memang begitu hukumnya. Kalau Anda terus menambah dengan puasa lain, maka nanti bisa melanggar sunnah Nabi SAW. Makanya ada puasa namanya puasa wisol. Wisol itu menyambung puasa dengan puasa yang lain. Nabi SAW sering kerjakan itu. Jadi beliau puasa, misalnya hari ini puasa, azan maghrib beliau tidak buka puasa, beliau lanjut besok. Kalau masih kuat beliau lanjut lusa baru buka puasa. Waktu itu ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar yang ingin ikuti Nabi SAW. Nabi larang. Nabi mengatakan ini khusus untuk saya ya, sebagai Nabi. Kalau kau ingin puasa maka jangan lebihkan puasa sehari dan berbuka puasa sehari. Itu anjuran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengikuti sunnah Nabi. Jangan karena semangat puasa akhirnya kita atau semangat ibadah membuat kita melanggar kiai dan guru kita Muhammad SAW. Jadi Kalau memang puasa Daud sudah berjalan dan pas 8 Zulhijjah puasa, maka 9 tidak perlu puasa. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan niat Allah SWT akan memberikan fadilahnya tetap. Apa hukumnya menikah dengan ahli kitab? Sudah dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah. Tepatnya itu, tepatnya dijelaskan di ayat yang kelima. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Al-yawma uhillu lakum at-thayyibat." Hari ini aku halalkan bagi kalian segala kebaikan. "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum wa ta'amukum halalun lahum." Makanan kalian halal buat ahli kitab, siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Dan makanan kalian halal buat mereka. Maksudnya kata para ulama adalah makanan-makanan yang tidak diharamkan dalam Islam. Seperti misalnya kalau ada Yahudi atau Nasrani jual ayam, maka halal orang muslim makan. Tapi kalau dia jual anjing, maka tidak boleh dimakan, karena anjing hukumnya asalnya haram, gitu kan? Ada orang Nasrani menjual kerupuk, tidak ada campuran bahan haramnya. Bolehkah orang muslim beli? Boleh, ya kan gitu? Karena memang makanan mereka dihalalkan buat kita, selama makanan itu bukan yang diharamkan dalam agama Islam. Maka Allah mengatakan apa? Ya, selama wa ta'amukum lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan Allah di sini hanya memfokuskan bagi laki-laki. Allah mengatakan wal muhsanat, dan boleh kalian wahai laki-laki muslim menikahi wanita-wanita yang baik-baik. Muhsanat itu yang menjaga kehormatannya, menutup auratnya. Bukan kehidupannya bebas berantakan gitu kan. Dari orang-orang yang mukminah, dan juga muhsanat dari ahli kitab. Boleh laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab yang muhsanat, yang memang ahli kitab yang menjaga, ya kan gitu. Ya kalau bahasa sekarang mungkin susternya, gitu kan, atau pendeta wanitanya. Jadi bukan berarti sembarangan ahli kitab di jalan kita ketemu lalu oh ya halal kita nikahi, enggak gitu. Tapi ini wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum, dan orang-orang dari wanita ahli kitab yang menjaga agama mereka, menjaga kehormatan mereka dari ahli kitab, gitu kan. Jadi itu dibolehkan ya kita untuk menikahi mereka. Tapi di sini ulama mengatakan dihubungkan ayat ini dengan ayat yang lain. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita tetap memprioritaskan mukminah, ya, muslimah. Ya, karena Allah SWT menekankan kita, gitu kan, untuk menikah dengan muslimah, ya. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Budak wanita yang berkulit hitam yang mukminah jauh lebih baik daripada wanita ahli kitab atau yang kafir, gitu kan? Walaupun dia sangat cantik, ya, sangat kaya, tetap ditinggalkan, didahulukan orang-orang mukminah. Ya, sama dengan ini kalau laki-laki ya. Kalau perempuan mutlak nggak boleh menikah dengan laki-laki orang kafir, nggak boleh. Makanya Allah SWT mengatakan bagi wanita ya, wanita-wanita sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Allah mengatakan lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Jadi tidak lagi wanita-wanita muslim mukminah itu halal bagi orang-orang kafir, enggak boleh sama sekali menikah dengan orang-orang ya kafir perempuannya. Jadi tidak sah, batal kalau istrinya muslimah, suaminya kafir, tetap tidak boleh, batal, tidak sah pernikahannya, gitu kan. Sama halnya kalau misalnya ada orang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki Nasrani, kemudian dia masuk Islam pada saat ya akan nikah, setelah sebulan lalu dia murtad kembali, maka pernikahannya batal seketika ya, tanpa harus ada ucapan cerai. Makanya waktu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kakaknya Fatimah ya, nah anak Nabi perempuan kan ada empat, ada Ruqayyah, Ummu Kultsum, Zainab dan Fatimah. Zainab ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama As atau Abu As dipanggil. Nama lengkapnya kalau tidak salah As bin Abi As. Ini waktu Nabi SAW mendapatkan wahyu, semua anaknya masuk Islam, termasuk Zainab beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, tapi suaminya tidak mau, anak mantu Nabi tidak mau. Maka Nabi SAW pisahkan spontan, dipisahkan langsung. Tidak sah, tidak boleh lagi berhubungan badan, bukan lagi jadi suami. Sampai As bin Abi As hijrah ke Madinah, ikut waktu itu perang Badar, ditawar. Kemudian dalam tawaran dia lihat orang Islam, dia kagum dengan akhlaknya. Kemudian dia tertarik kembali untuk kembali dengan istrinya Zainab. Lalu dia mengucapkan syahadat, dia kembali ke Mekah, kembalikan amanah-amanah semua. Lalu kemudian dia tinggal di Madinah. Lalu Nabi SAW kembalikan, Nabi SAW kembalikan lagi mereka. Tapi di sini kembalinya pada saat memang dia masuk Islam, tidak butuh dengan akad nikah lagi. Ya tidak butuh akad nikah. Ini Allahu a'lam yang sudah jelas hukumnya gitu. Ustaz mohon dijelaskan tentang hadis sampaikanlah dariku walau satu ayat dalam kaitannya dengan kapan seseorang dibolehkan mengajarkan ilmunya. Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis yang sahih berbunyi balighu anni waro ayat, sampaikanlah dariku walaupun sebuah ayat. Kata ulama hadis yang dimaksud dengan sebuah ayat adalah ayat yang memang sudah diketahui tentang hukum-hukumnya, gitu kan, sebab turunnya, dan sudah diaplikasikan, sudah kita praktekkan. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya dalam majelis beliau tentang fadilah dan kelebihan orang, ya, kelebihan orang yang membebaskan budak, apa pahalanya? Imam Malik rahimahullah tidak jawab sampai 2 bulan. Jadi seperti antum ini, ada yang hadir di pengajian sini misalnya, kemudian bertanya tentang satu hukum, saya nggak jawab, saya langkahi, anda tetap hadir, gitu kan? Imam Malik begitu. Setelah 2 bulan, baru Imam Malik berkata, siapa yang 2 bulan lalu bertanya tentang fadilah membebaskan budak? Lalu ada yang angkat tangan, saya syekh, saya imam. Di bawahnya, bawa ke sini. Kasih. Jangan malu-malu antar pertanyaan ya, tidak ada masalah ya. Gak ada, saya gak kasih nilai 100 atau 0 gitu. Malah yang bertanya dapat pahala banyak, karena yang lain jadi tahu gitu. Baik, Imam Malik rahimahullah setelah 2 bulan baru tanya, siapa yang bertanya 2 bulan lalu tentang fadilah membebaskan budak? Ada muridnya yang katakan, saya syekh ya. Lalu Imam Malik mengatakan fadilahnya begini, begitu, disebutkan semua hadisnya. Lalu muridnya tanya, kenapa anda baru jawab imam? Kenapa setelah 2 bulan baru dijawab? Kata Imam Malik, selama 2 bulan ini saya kumpulin duit dulu untuk beli seorang budak, kemudian saya bebaskan, baru saya sampaikan kepada kamu tentang hukumnya. Artinya Imam Malik praktekin dulu. Yang tidak boleh kita tidak praktekin, lalu kita ribut ngajarin orang. Makanya masuk dalam ayat, dalam Al-Quran dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat berat di pandangan Allah SWT seseorang yang ribut ngomong sesuatu tapi dia sendiri tidak mengaplikasikan. Dan subhanallah, kalau anda aplikasikan apa yang anda ajarkan, maka sangat mudah untuk dicerna oleh orang-orang yang mendengarkan. Itu karena memang dia sudah praktek, gitu kan? Maka secara otomatis lebih mudah, Allah permudah jadi berkah penyampainya sehingga orang lain bisa menjalankan. Sampai di manakah batasan masalah perbedaan dalam tata cara ibadah boleh ditolerir? Ya selama ada dalilnya, selama ada dalilnya. Kalau ada ulama yang berselisih pendapat tentang masalah hukum tertentu dalam ibadah, tapi dua-dua punya dalil, maka itu kita masih bisa tolerir, gitu kan? Contoh, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau laki-laki dan perempuan bersentuhan tubuh, kulit, termasuk suami istri, syahwat atau tidak syahwat, maka batal wudunya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau beranjak daripada ayat dalam surah Al-Maidah tadi ayat 6. Tadi Al-Maidah nikah sama Alkitab ayat 5, ini ayat 6-nya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh kulit wanita. Nah, kata-kata lams kata Imam Syafi'i adalah menyentuhnya. Begitu tersentuh sedikit selesai, batal pokoknya, sengaja tidak sengaja. Makanya dalam Indonesia cukup banyak orang yang berpegang pada pendapat Imam Syafi'i ya, sehingga tersentuh sedikit wudu lagi, tersentuh sedikit wudu lagi, gitu kan. Baik, pendapat yang kedua, jumhur ulama, 3 ulama, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan menyentuh wanita adalah menyentuh wanita dengan syahwat. Dengan syahwat. Selama tidak syahwat, gitu kan, maka tidak batal. Beliau mereka beristidlal dengan ayat yang sama tadi Al-Maidah ayat 6. Kata-kata lams dalam bahasa Arab adalah bisa berarti jima atau berjumbuan atau menyentuh dengan syahwat. Tidak selamanya harus tersentuh, gitu kan? Karena makanya Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian gauli istri-istri kalian, maka tidak temukan air, berarti kita boleh tayamum, gitu kan? Dan ini dibahas tentang masalah mandi junub dalam ayat. Jadi sangat jelas. Kemudian beliau juga mereka menyampaikan ada hadis Bukhari bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku, kemudian beliau keluar mengimami salat tanpa berwudu lagi. Ya, Nabi SAW biasa kalau keluar rumah itu tradisinya mencium istrinya, tapi karena kasih sayang, bukan karena syahwat. Maka di sini dipraktikkan Nabi SAW tidak wudu lagi. Maka tentu pendapat jumhur ulama lebih kuat. Nah, ini saya kasih contoh. Sekarang yang mana kita pilih? Ya bebas, anda bebas, karena sama-sama punya dalil. Tapi dianjurkan oleh para ulama bagi penuntut ilmu harus jeli melihat. Kalau kayak pendapat Imam Syafi'i di sini, memang dalilnya cuma ayat, tapi jumhur ulama ada ayat dan ada hadis. Maka dianjurkan untuk menerima pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat dalilnya. Ustaz, bagaimana dengan keadaan yang terjadi di Indonesia bahwa pengemis sudah dijadikan sebagai pekerjaan? Apakah kita tetap harus memberikan sedekah kepada mereka? Bagaimana pula dengan pengamen? Apakah kita boleh memberikan sedekah kepada mereka? Sekarang begini, dalam Islam kita disuruh menghakimi sesuatu secara zahir. Apa itu zahir? Yang kelihatan. Ada fakir miskin datang kepada kita minta-minta. Masa kita harus tanya dulu? Kan gitu, kamu sudah kerja belum? Kenapa kamu gak kerja? Kamu masih kuat. Lampu merahnya cuma 1 menit. Mana sempat bertanya, kamu tinggal di mana? Anak kamu berapa? Ya. Dan itu gak ada waktu untuk itu. Dan saya kasih contoh yang lain lebih jelas. Kalau ada tiba-tiba orang datang ke masjid kita ini, kemudian bawa proposal masjid. Nih, kita mau bangun masjid. Kita nyumbang semua rame-rame terkumpul 100 juta. Sebulan kemudian kita dengar ternyata dia gak bangun masjid. Apakah kita rugi? Jawabannya tidak dalam Islam. Karena innama al-amalu binniat. Semua amal dibalas dengan niat seseorang, gitu kan? Jadi biar tidak dibangun masjidnya, kita akan dapat pahala istana di surga. Kan gitu. Walaupun tidak dibangun, karena kita sudah niat tentu itu. Pada saat kita kasih fakir miskin dan kita tahu keadaan dia secara awal memang dia miskin, kita dapat pahala sesuai dengan niat kita. Masalah dia berbohong, dia pakai kaki palsu kah, dia bohong dengan cara ngomongnya, cara jalannya, ditempel sesuatu di tubuhnya kah, itu dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dapat pahala dengan apa yang kita kerjakan, gitu kan? Jadi tidak usah terlalu terbawa arus dengan cerita-cerita yang banyak mengatakan banyak pengemis yang pura-pura, yang bohong. Itu kalau Anda memang pastikan, memang terbukti, Anda lihat dia pembohong, ya jangan dikasih lagi setelah itu. Gitu kan? Tapi kalau kita tidak tahu, maka hukumnya kembali kepada hal-hal yang zahir, ya, hal yang zahir yang kelihatan. Baik, di sini apakah boleh kita memberikan pengamen? Allahu a'lam ya. Kalau saya lebih cenderung tidak memberikan kepada pengamen. Kalau saya pribadi. Karena dia menyebarkan nyanyian, gitu kan? Ya, tapi kalau misalnya, kalau saya lakukan begini, kalau saya lagi parkir atau lagi di lampu merah, gitu kan, kemudian ada pengamen datang nyanyi, kalau saya mau kasih dia, maka saya tanya, assalamualaikum, saya ngobrol sama dia, waalaikumsalam, kamu muslim dia? Ya? Kalau dia anak-anak kecil, saya tanya tentang rukun Islam, kamu tahu nggak rukun Islam? Saya ngobrol dalam setengah menit atau menit itu, saya ngobrolin di lampu merah. Oh nggak tahu pak, baik saya ajarin ya, kalau kau bisa jawab saya kasih 1.000 rupiah. Jadi nggak ada kesempatan dia nyanyi. Saya malah gunakan untuk berdakwah. Minimal dia tahu rukun Islam pada saat saya sudah kasih 1.000 dan lewat lampu merah itu. Kalau saya lewatin 10 lampu merah, 10 anak muslim saya ajarin rukun Islam, gitu kan. Nah, itu Anda boleh lakukan, gitu kan. Tapi kalau misalnya apalagi ya, kalau saya lihat di media jalan sekarang luar biasa banyak orang yang memang dasarnya sudah jelas tidak baik, gitu kan. Ya, mereka sudah dari penampilannya semua badannya banyak tatonya, kemudian mereka berpenampilan memang yang sangat tidak baik lah ya, sudah jelas jauh dari agama dan kita tidak tahu juga agamanya. Lalu dia mengamen, maka itu jelas kita Allahu a'lam. Kalau saya mungkin saya tidak berikan, gitu kan? Kita lebih baik cari fakir miskin yang lain. Ustaz, manajer di kantor kami muslim, tapi sudah 2 malam Jumat ini menyuruh OB-nya membakar hiu di musola kami. Bagaimana cara kami melarangnya? Ya sampaikan apa adanya. Membakar dupa-dupa dengan niat tertentu, kalau bukan hanya karena wangi-wangian, maka itu tidak boleh dalam Islam. Nabi SAW disebutkan dalam beberapa riwayat memang ada bakarannya, ada dupa, mereka menggunakan minyak wangi. Para sahabat menggunakan, tapi bukan niat apa-apa kecuali untuk mewangikan tubuh atau rumah. Tapi kalau sudah niat macam-macam gitu kan, dupa bisa mengusir setan misalnya, atau malah mendatangkan setan, mendatangkan tamu, ini semua tidak boleh. Apalagi kalau di musola, apalagi kalau di musola, dia perlu ditanya apa alasannya, gitu kan, dan seperti apa tujuannya, gitu. Diluruskan, disampaikan, walaupun atasan Anda. Ini bukan berarti atasan di kerjaan lalu kalau dia berbuat salah kita nggak nasihatin, itu salah. Mesti kita luruskan, gitu kan, disampaikan ingkar mungkar. Seorang mukmin itu hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan rezeki Anda adalah Tuhan Allah Azza wa Jalla, bukan atasan Anda. Jadi kita harus punya prinsip dalam masalah ini. Assalamualaikum, salam Ustaz, gimana tertibnya kalau kita lagi sholat kebelet kencing atau sebagainya? Apa bolehkah ditahan sampai selesai sholat? Ya kalau ada hadisnya dilarang ya. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian sholat dengan menahan 2 keburukan. 2 keburukan ini ulama hadis mengatakan adalah kencing dan buang air besar. Buang air besar dan buang air kecil. Gitu kan, itu dilarang. Jadi mau sholat pun kita dilarang. Suruh wudu dulu. Kalau dalam keadaan sholat kebelet sekali, berhenti sholatnya. Ya pendapat ulama yang paling kuat berhenti. Karena nanti malah mengganggu khusyuk sholat. Terus saya ketinggalan sholat jamaah Ustaz. Ya memang gak apa-apa. Karena ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Ada 2 hal yang kata para ulama mutlak. Tidak boleh ditolerir. Gitu kan. Kita boleh terlambat dari sholat jamaah. Yang pertama adalah punya udzur syar'i tadi, buang air besar dan buang air kecil. Yang kedua, seseorang yang lagi berhadapan dengan makanan, lagi makan, azan. Kalau dia berhenti nanti dia ngiler, ingat kalau lagi sholat. Makanya ini gak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya tidak boleh sholat isya dengan datangnya asya atau makan malam. Ya, makanya ibu-ibu juga di rumah kalau nyiapin suaminya, jangan dekat waktu sholat, gitu kan? Nanti baru dia buka sujud sajinya ada udang goreng dimakan satu. Dia ke masjid dibayangin lagi sholat udangnya, gitu kan? Nah, itu tidak boleh. Jadi dianjurkan makan. Nah, kalau sudah ada makanan makan, gitu kan? Nah ini ada dua hal kenapa dulu punya dalil masalah ini. Sedapakah undian berhadiah didapatkan dari hasil belanja di departemen store atau swalayan sama hukumnya dengan mengadu nasib layaknya permainan togel atau judi? Jadi begini, ulama mengatakan kalau sayembara hadiah itu tidak menjadi target kita, misal gini, kalau Anda belanja 100 ribu dapat satu voucher, ya kan itu, ada hadiah mobil, terus Anda sebenarnya tidak butuh belanja di supermarket itu, tapi karena kejar vouchernya 100 ribu, ada aja alasan, beli ini, beli itu, beli ini, hanya karena berharap dapat mobil. Kalau nggak dapat jadi kecewa, ini yang haram. Tapi kalau kebetulan Anda belanja di situ, kebetulan belanja, kemudian ada lebih 100 ribu, Anda dapat voucher, Anda isi, Anda masukkan, keluar nama Anda dapat hadiah. Boleh nggak? Boleh. Kata ulama, nggak ada masalah, nggak ada hukum. Nggak ada hukum riba, nggak ada manipulasi, nggak ada apa-apa. Memang yang punya toko sedang nyiapin itu, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai target sehingga terjadi mubadir, ya tadzir namanya, itu enggak boleh. Ya kata Allah SWT, inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya mubadzir itu, tadzir itu adalah sifatnya orang-orang atau saudara-saudaranya syaitan. Baik, yang selanjutnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil urban untuk orang yang telah meninggal? Kalau secara khusus ya, misal Anda bilang ini saya kurbankan buat ayah saya yang sudah mati, maka ini enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ulama mengatakan maka sebaiknya dijauhi. Kita boleh bersedekah yang lain untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Misal kita membangunkan masjid, sumbangkan tanah wakaf, belikan Quran atau di masjid, berikan fakir miskin, sumbangkan rutin makanan beras setiap bulan di rumah anak yatim, gitu kan? Apa saja menghajikan, mengumrohkan dia, maka itu semua dianjurkan. Gitu. Tapi kalau berkorban dari khusus tidak ada. Tetapi kata ulama ada satu jalan. Kalau seandainya seperti Nabi SAW melakukan, kalau seandainya kita lagi berkorban, kemudian saya bilang ini buat saya dan juga untuk keluarga saya yang belum sempat berkurban, maka di sini ulama bilang masuk orang yang hidup, orang yang mati, maka masih kata ulama masih dibolehkan karena dia tidak khususkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembeli seekor domba lalu beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum berkurban. Ya di sini termasuk ulama hadis mengatakan yang beli bisa masuk orang yang mati juga. Jadi kalau tidak dikhususkan dibelikan satu ekor buat dia saja, maka insya Allah masih dibolehkan kalau tergabung dengan kita sendiri. Walaupun memang afdolnya Anda berkurban satu ekor kambing sendiri. Tapi kalau seandainya ada seseorang laki-laki bekerja gajinya 2 juta per bulan, kambing sekarang 1,5 juta misalnya, ada uang tabungannya dia bisa beli satu ekor kambing, istrinya gak punya kemampuan, anaknya gak punya kemampuan, bolehkah dia berkurban satu ekor kambing untuk satu keluarga? Jawabannya boleh, karena dia tidak mampu kecuali itu kan. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, ini satu ekor kambing untukmu dan umatku yang belum berkurban, maka jadi bolehkan. Sebelum umat Islam, kewajiban haji itu buat siapa? Mengapa umat lain tidak berhaji padahal mereka mengakui Ibrahim alaihissalam? Jadi begini, ini sudah sering saya ulangi sebenarnya kalau di kelas hadis ya. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, umat sebelum kita ini, itu mereka mengikuti Nabi masing-masing di lokasinya. Misal di Yordania ada Nabi Lut. Di Mekah pada waktu yang bersamaan ada Nabi Ibrahim AS. Masyarakat Yordania tidak punya kewajiban untuk ya untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Tapi dia cukup mengikuti ajaran Nabi Lut yang ada di Yordania. Itu saja. Jadi dia gak perlu ke Mekah untuk belajar. Nah itu keadaan begitu. Nabi Musa AS sezaman dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir juga di wilayah Turki, ya negeri Syam tepatnya. Nabi Musa di Mesir, ya beda lokasi. Masyarakat Mesir, Bani Israel yang ada beriman pada Nabi Musa SAW tidak punya kewajiban untuk berangkat ketemu Nabi Khidir juga lalu beriman kepada Nabi itu. Cukup ikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Haji ini adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita sekarang haji? Karena Nabi Muhammad SAW dalam syariatnya diterapkan oleh Allah untuk mengajarkan juga ibadah haji. Jadi menyambung ajaran Nabi Ibrahim AS. Dan perlu anda tahu, Nabi Muhammad SAW selokasi dakwah dengan Nabi Ibrahim. Kan sama-sama di Mekah. Sama-sama di Mekah gitu kan. Nah antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Tidak ada Nabi. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Isa satu zaman. Kemudian tidak ada Nabi kosong sampai Nabi Muhammad SAW lahir. Itu di Mekah. Gitu kan? Makanya ulama mengatakan di Mekah yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Ibrahim AS sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dan tidak musyrik, tidak menyembah berhala, meninggal masuk surga. Meninggal masuk surga. Gitu kan? Karena mereka beriman pada Nabi yang ada pada tempat itu, lokasi itu. Nah kalau kita kembangkan Nabi Muhammad SAW, beda sedikit. Beliau diutus bukan untuk kaumnya saja, tapi untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk alam semesta. Nah, ajaran Nabi Muhammad SAW wajib diikuti oleh semua manusia. Beda dengan nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, gitu kan, khusus untuk kaumnya. Nabi Muhammad SAW tidak. Makanya beliau mengatakan, aku diutus untuk golongan merah, maksudnya para jin yang dari api, dan golongan hitam, maksudnya manusia dari tanah liat. Jadi semua jin dan manusia wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita punya hak menyebarkan agama kita kemana-mana. Beda dengan Nasrani, yang Nabi Isa itu adalah Nabi Bani Israel. Tidak ada kewajiban orang-orang Nasrani atau Bani Israel menyebarkan agama Nasrani sampai ke Indonesia. Tidak ada kewajiban, karena itu memang ajaran untuk Bani Israel. Gitu kan? Beda dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ini alasan kenapa kita umat Islam haji dan kenapa masih ada umat lain yang tidak haji. Gitu. Apakah di alam kubur sudah ditentukan seseorang masuk surga atau neraka? Pernah saya mendengar di alam kubur kita akan diperlihatkan tempat kita di akhirat nanti. Bukan di alam kubur sebenarnya. Kalau anda bicara masalah takdir, sekarang ini Allah sudah tahu siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka di antara kita yang hadir nih. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya dan Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz tentang itu. Kita belum tahu, gitu kan? Karena kita tidak tahu besok kita buat apa, lusa kita buat apa. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya sudah tahu. Sebelum saya ciptakan hamba ini, apa saja yang dia kerjakan. Saya kasih dia umur 60 tahun. Dari hari pertama dia nangis pertama dari rahim ibunya jatuh. Gerakan tangan pertama, kedipan mata yang ke 1 juta, yang ke 2 juta, sampai ajalnya mati. Apa yang dia buat, Allah sudah tahu semua. Sebelum dia lahir. Itulah namanya takdir. Sesuatu yang Allah tentukan, sifatnya ikhtiar. Berhubungan dengan campur tangan perilaku kita yang kita akan lakukan nanti. Allah sudah tahu dengan keluasan itu. Itulah kelebihan Allah sebagai pencipta. Ya. Makanya Allah mengatakan tadi di akhir surah Al-Anfal, waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala hal itu dengan keluasan ilmunya. Kalau orang masuk ke dalam kuburan, sudah meninggal, ya sudah jelas. Kalau dia meninggal dalam keadaan kufur, ya dalam keadaan fasik, berbuat dosa walaupun dia muslim, masuk neraka. Sudah jelas indikasinya gitu kan. Nabi SAW menjelaskan masalah itu. Kalau orang kafir atau orang fasik meninggal dunia, waktu diantar ruhnya ke dalam kuburannya, tiga langkah dia melangkah atau orang yang mengantar melangkah, dia masih dengar suara kakinya, lalu datang mungkar nakir menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa jawab walaupun dia muslim, apalagi orang kafir. Kalau orang muslim yang fasik suka bermaksiat, tidak sempat tobat sebelum meninggal, tidak bisa jawab. Mereka mengatakan dalam hadis sahih ini, inna ma aqulu kama kana yaqulu an-nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Nah, kemudian kata Nabi SAW, dibukakan baginya pintu surga. Dayang-dayang, permadani, kehidupan yang luar biasa. Dia senang melihatnya. Lalu malaikat mengatakan, lihatlah dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini sebenarnya, tapi kamu enggak mau, gitu kan? Ditutup, karena kau tetap berbuat maksiat. Dibuka pintu neraka, azab, orang dipotong, orang dicincang, dihancurin kepalanya, minum timah panas. Buat zakum yang pahitnya luar biasa, kalau dimakan masuk di tenggorokan, merobek-robek sampai ke perut dan banyak sekali. Dia ketakutan, malaikat mengatakan, lihatlah, ini tempat kamu sekarang sesuai dengan perbuatanmu. Lalu orang itu berkata, ya Allah, jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam neraka. Kan gitu. Kemudian kata Nabi SAW, Allah memutus kepadanya sosok malaikat yang malaikat ini tidak melihat, tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran, membawa sebuah besi. Yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalik saja, mereka tidak akan mampu membaliknya. Dan itu dihantamkan ke kepala si mayit tadi. Semua makhluknya Allah mendengarkan cambukan tersebut kecuali jin dan manusia. Dan kalau jin sama manusia mendengarkan cambukan malaikat itu, maka mereka akan meninggal seketika karena dahsyatnya pukulan itu. Nah, memang begitu keadaan kuburan, bisa jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Baik. Kemudian orang yang sudah meninggal masih ingatkah dengan keluarganya atau tidak? Sebenarnya kalau masalah ingat, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi apapun yang terjadi di dunia, kalau kita sudah meninggal, nanti akan disampaikan kepada kita tentang kerabat kita ada yang begini, kerabat kita ada yang begini, disampaikan kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan masalah ini, orang yang sudah mati itu akan disampaikan kepadanya informasi tentang keluarganya. Ada dua orang sahabat yang pernah janjian, tapi saya mohon maaf tidak teringat sekarang nama keduanya. Mereka mengatakan, siapa yang mati lebih dulu di antara kita, kalau diizinkan oleh Allah, mintalah agar datang ke mimpi temannya, ke mimpi salah satu dari temannya masih hidup. Sepakatlah mereka, kemudian salah satunya meninggal. Kalau saya tidak salah, yang meninggal ini bernama Amr. Tapi intinya, tidak usah kita sebutkan nama. Meninggal salah satu di antara dua sahabat ini. Kemudian pada saat meninggal, datang dalam mimpi temannya. Lalu temannya tanya, yang masih hidup ini, apa yang telah Allah lakukan dengan kamu? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah mengampuni dosa-dosa saya dan memasukkan saya ke dalam surga. Jadi karena saya akan didaftar atau terdaftar masuk ke dalam penghuni surga. Kemudian tiba-tiba saja yang masih hidup ini lihat di leher temannya ini ada warna hitam kelam gitu, bulat besar gitu kan. Lalu dia bertanya kepada temannya, apa yang ada di lehermu itu? Kata temannya masih yang sudah mati itu, ini adalah utang saya 50 dirham kepada salah satu penduduk Madinah dari orang Yahudi yang belum sempat saya bayar pada saat meninggal. Uang itu sudah saya siapkan di karung kecil, ada saya letakkan di bawah tempat ini, disebutkan tempatnya di rumahnya. Tolong ambil dan bayarkan utang saya kepada Yahudi yang bernama Fulan. Ini kisah nyata, riwayat yang sahih, menceritakan tentang dua sahabat yang menceritakan tentang keadaan mereka gitu. Lalu sahabat yang masih hidup ini mengatakan, baiklah saya akan lakukan. Lalu yang pada saat mau bangun dari tidur, yang sudah mati bilang begini, dan perlu juga kamu tahu satu hal, apapun yang terjadi di muka bumi ini dari kerabat kami, itu akan disampaikan kepada kami beritanya. Sampai 2 hari yang lalu ada kucing saya di rumah saya mati, disampaikan kepada saya bahwa saya kucingmu telah meninggal dunia. Maka bangunlah sahabat yang tadi masih hidup ini. Bangun, kemudian dia datang ke rumahnya, dia tanya, mohon maaf saya mimpi suamimu, dibilang sama istrinya. Kemudian dia punya utang, ya, diceritakan semua, dan itu uangnya ditaruh di sini. Dibuka, ada batu, diangkat, ada betul ada karung itu, dan terisi betul 50 dirham. Dicari Yahudi yang bernama tadi disebutkan dalam mimpi, ditemukan iya. Dikatakan, apa si Fulan punya utang dengan kamu, dia bilang iya, dibayarkan. Setelah dibayarkan, lalu sahabatnya ini kembali ke rumah, yang ditanya kepada istrinya orang yang meninggal, ada sesuatu apa yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya, enggak ada apa-apa, kecuali 2 hari lalu kucing kami ada yang mati. Jadi apa yang dimimpikan itu semua terjadi. Jadi memang disampaikan kepada kita. Juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kalian membacakan salawat untukku, Alaihissalam, akan dihantarkan dan disampaikan kepada, akan disampaikan kepada aku. Jadi itu memang sampai kepada ya, orang-orang yang sudah meninggal. Kalau ziarah ke makamnya almarhum tahu atau tidak, saya sama, sampai ke informasinya, gitu kan? Jadi bukan berarti dia langsung lihat kita dan dia tahu, gitu kan? Itu belum ada dalilnya, tapi yang ada adalah disampaikan informasi tentang masalah itu. Doa yang kita doakan, pahala yang kita hadiahkan dari umroh, dari haji, semua itu disampaikan kepadanya. Di akhir zaman nanti bertemu atau tidak? Bertemu di akhirat. Bertemu di akhirat, gitu kan? Sebagaimana Allah SWT mengatakan, ya, siapa yang menerima bukunya ya, dengan tangan kanannya, maka dia akan berkumpul kepada dengan kerabatnya dan dia mengatakan, Hafuqra'u kitabiyah, ini buku saya bacalah. Dia ngomong sama kerabatnya, akan bertemu. Tapi yang penting satu hal, tiketnya sama, iman dan amal saleh. Kalau tiketnya beda tidak ketemu nanti di akhirat. Dan jadi harus sama, karena di akhirat cuma ada surga dan neraka, tidak ada pilihan yang lain. Ketiga, memang sakaratul maut, orang-orang bertakwa itu seperti air yang keluar dari mulut kendi. Mengapa Rasulullah SAW masih merasakan sakit saat sakaratul maut? Tidak ada dalil yang mengatakan Nabi SAW merasakan sakaratul maut. Tidak ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Yang ada adalah Nabi SAW mengatakan waktu akan meninggal dunia. Karena waktu beliau sudah meninggal, beliau tidak menceritakan bahwasanya saya sakit. Enggak. Nabi SAW cuma waktu akan meninggal mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, datangkanlah seember air untukku. Lalu datangkan. Lalu Nabi SAW mengambil dengan kedua telapak tangan beliau, lalu mengusap wajah beliau sambil mengatakan, ya Aisyah, inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah wahai Aisyah, mati itu punya sakarat. Apa itu sakarat? Bukan kepedihan, tapi sesuatu yang membuat manusia takut. Itu namanya sakarat. Jadi keraguan-raguan karena tidak tahu, kita belum pernah lihat malaikat maut sebelumnya. Bagaimana nanti malaikat maut datangi? Bagaimana ruhnya dicabut? Ada ketakutan itu muncul, itu ada. Tapi apakah Nabi SAW merasakan sakit atau ruhnya dicabut? Itu Allahu a'lam. Malah tidak pernah ada dalilnya masalah itu ya. Kalau kita mau bicara secara rasional, pasti Nabi SAW tidak akan merasakan sakit. Ya, tidak akan merasakan sakit. Ayah saya sudah wafat Ustaz, dan setiap ada rezeki lebih inginnya selalu bersolat ke atas namanya. Apakah benar yang saya lakukan ini Ustaz? Atau harus lebih sering mengedepankan diri sendiri? Amalan apa saja yang bisa menjadikan diri kita kita sebagai syafaat untuk keluarga kita? Jadi lebih baik Anda infakkan untuk ayah Anda. Kalau Anda infakkan untuk orang yang sudah meninggal, niatkan untuk dia, maka Anda dapat pahala, dia dapat pahala. Ya, makanya Nabi SAW pernah kedatangan sahabat yang bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Anda menilai pahala pada saat saya memberikan infak kepada fakir miskin umumnya dengan saya memberikan fakir miskin dari keluarga saya? Kata Nabi SAW, kalau engkau berikan kepada keluargamu yang fakir, maka engkau akan mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dengan kerabat dan pahala sedekahnya. Jadi semua masuk diantaranya. Kalau Anda niatkan untuk orang tua Anda, Anda sudah masuk dalam bab berbakti dengan orang tua walaupun sudah meninggal ya. Karena termasuk kita menyebut-nyebut kebaikan orang tua, berbuat baik dengan teman-temannya, ya, menyebut-nyebut kebaikan itu semua bentuk bakti kita kepada orang tua. Sedekah itu bentuk bakti kepada orang tua dan kita sekaligus mendapatkan pahala sedekahnya. Atau bisa misalnya Anda berinfak 5.000 rupiah misalnya. Niatkan 2.500 untuk orang tua saya, 2.500 untuk saya. Enggak ada masalah. Bisa dilakukan. Kondisi yang bagaimana yang membolehkan kita berwudu satu kali pada tiap anggota wudu, sebab anak sering melakukan jika sedang terburu dan dalam keadaan atau menjelang tidur. Kapan saja, walaupun tidak terburu-buru, karena anggota tubuh kita wajib diusap satu kali, kan gitu. Telapak tangan sekali, kumur dan hidung sekali, wajah sekali, itu wajibnya. Sunnahnya sampai tiga kali. Jadi buru-buru atau tidak, sama saja, hukumnya boleh. Kan, gitu. Tapi pahalanya kurang. Karena satu kali dengan tiga kali beda pahalanya. Gitu kan? Beda pahalanya, sama dengan sholat satu rakaat dengan tiga rakaat, tentu beda pahalanya. Anda witir satu rakaat dengan witir tiga, tentu beda. Gitu kan? Apabila kita datang ke masjid, namun waktunya tidak cukup untuk melakukan sholat tahiyat masjid dan qobliyah, apa yang harus diutamakan, sholat tahiyat masjid atau sholat qobliyah? Terima kasih. Ini saya pernah jelaskan ya, khusus untuk ibadah sunnah, kalau dalam waktu kepepet Anda boleh menggabungkan niatnya. Misal masuk masjid, khawatir iqamah sholat, belum sholat qobliyah, belum sholat wudhu, belum sholat tahiyat masjid. Bagaimana caranya? Kalau kita mau sholat semua 6 rakaat, gitu kan? Mungkin iqamahnya cuma 2 menit, 1 menit sudah iqamah. Maka Anda boleh kerjakan 2 rakaat saja, niatkan dalam hati untuk tahiyat masjid, untuk wudhu, dan untuk ya sholat qobliyah. Jadi kalau sunnah boleh digabung, sama halnya boleh Anda gabung puasa nanti misalnya Arafah, kan nanti hari Senin Arafah tanggal 14 Oktober ya. Itu boleh diniatkan puasa Arafah dengan puasa Senin, karena sunnah dengan sunnah. Yang tidak boleh kalau sunnah dengan wajib, misalnya Anda mau sholat duhur niat gabung dengan sholat qobliyah, enggak bisa. Atau Anda niat bayar utang Ramadan digabung dengan Senin Kamis, maka enggak ketemu. Karena wajib sama sunnah enggak bisa ketemu, tapi sunnah dengan sunnah boleh dipertemukan. Setelah jelaskan kaidah sujud sahwi, jika imam diingatkan makmum yang tadinya lupa karena diingatkan kembali oleh makmum, apakah harus sujud sahwi? Berapa kali sujud sahwi yang benar? Kalau Anda sholat berjamaah, kata Nabi SAW, imam itu adalah panutan dalam sholat. Kalau dia bertakbir, bertakbirlah. Kalau dia rukuk, rukuklah. Kalau dia sujud, sujudlah. Gitu kan? Dan kalau imam itu benar, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala kalian. Kalau dia salah dan kalian benar, kalian akan benar sholatnya dan imamnya akan dihukum salah. Nah, ini kalau imamnya sengaja ya. Tapi kalau imam tidak sengaja, sudah diingatkan misalnya. Kita mengatakan subhanallah, rakaatnya kurang. Tapi imamnya yakin, misalnya benar. Maka pada saat selesai sholat, sudah salam, Anda sujud sahwi. Dan kalau Anda berjamaah, imamnya kamu sujud sahwi, Anda ikut dulu sampai salam, lalu Anda sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi dikerjakan 2 kali. Sahwi itu artinya kelalaian. Sujud sahwi artinya sujud karena kelalaian dalam sholat. Lupa rukun-rukun, gerakan sholat, bacaan-bacaan wajib. Maka ini berarti ya wajib untuk sujud sahwi, gitu kan? Nah, boleh dikerjakan sebelum salam, boleh dikerjakan sesudah salam. Kapan dikerjakan sebelum salam? Kalau seandainya Anda sholat, kemudian sendirian misalnya, atau berjamaah, lalu Anda ingat sebelum salam dari sholat itu, belum habis sholat itu, Anda ingat, Oh tadi kayaknya tidak i'tidal nih. Oh tadi kayaknya kurang satu rakaat nih. Kan gitu. Lalu Anda tambah satu rakaat, kemudian Anda sujud sahwinya sebelum salam. Kalau seandainya Anda sudah bubar dari sholat, sudah ngobrol sama teman terus tiba-tiba ingat, kayaknya tadi duhur saya kurang satu rakaat ya, gitu kan. Lalu bagaimana, apa? Apa yang harus Anda lakukan? Walaupun sudah ngobrol ya, langsung berdiri menghadap kiblat. Kalau masih punya wudu, takbir, tambah rakaat yang hilang saja. Misalnya dua rakaat kurang, satu rakaat kurang, tambah. Kemudian Anda duduk sampai salam ya, lalu Anda sujud sahwinya setelah salam. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari. Nabi SAW pernah sekali sholat asar, kemudian beliau dulu tahiyat awal, setelah awal langsung beliau salam. Langsung salam, Nabi SAW salam. Sahabat-sahabat semua ikut salam. Dan tidak ada, kata Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis ini, kalau tidak salah, Abdullah bin Mas'ud yang rawi ya. Beliau mengatakan, kami tidak ada yang berani menegur Nabi SAW, karena ini Nabi, dan di depan kami ada Abu Bakar dan Umar. Karena Umar itu sahabat Nabi yang mulia dan diam, itu kan negur. Sampai Nabi SAW selesai zikir, Nabi berdiri keluar dari pintu masjid, lalu berdiri depan masjid, tunggu sahabatnya kalau ada yang punya hajat, nyampein sama beliau gitu. Sampai beliau duduk berdiri gitu, di belakang beliau ada kayu, ada tumpukan kayu. Lalu ada seorang sahabat dari Badui datang mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin tanya, apakah sholat asar telah diubah hukumnya menjadi qasar, artinya menjadi dua rakaat, atau Anda lupa tadi? Kebetulan sahabat di masjid yang lain ini belum bubar, masih ada gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya tidak lupa, gitu kan, dan sholat asar tidak diqasar, tetap empat. Dalam riwayat dikatakan, Nabi SAW lalu memegang tangan sahabat yang menyampaikan informasi, masuk masjid lalu bertanya kepada semua yang ada hadir, apakah benar orang ini bilang tadi saya cuma sholat asar dua rakaat? Serentak semua mengatakan, iya ya Rasulullah. Tanpa banyak ngomong, Nabi SAW langsung takbir diikuti oleh sahabat Nabi yang lain, walaupun sudah ngomong ini ya. Langsung takbir, langsung sholat dua rakaat saja. Lalu beliau sujud sahwinya setelah salam. Karena sudah sempat berhenti dari sholatnya tadi. Ini kurang lebih begitu. Kalau Anda tanya apa bacaannya, bacaan sujud umumnya. Tapi yang umumnya dalam hadis dikatakan kita membaca, Allahumma laka sajadtu wa bika sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara wa syakka sam'ahu wa basara. Wa tabarakallahu asrul khaliqin. Yang ini sudah pernah kita pelajari ya. Salah satu doa sujud adalah, ya Allah malaka sajadtu kepadamu saya sujud, wa bika amantu kepadamu saya beriman, wa laka aslamtu kepadamu saya menyerahkan diri. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara, telah sujud wajahku kepada zat yang telah menggambarnya, ya, meletakkan alis di sini, mata di sini, bentuknya begini, yang telah menggambarnya, melukisnya wajah itu, ya, dan maha sempurna adalah Tuhanku Allah yang ya, sebaik-baik pencipta, sebaik-baik pencipta. Jadi ini jelas penyampaiannya gitu kan. Baik Ustaz, ada ikhwah berniat untuk menghitbah ya, atau berkhitbah dengan seorang akhwat yang sudah ana ridhohi agamanya. Ya, mungkin saya tidak tahu itu maksudnya, ini ikhwahnya atau akhwat yang bertanya ya. Hanya saja orang tua si akhwat masih ingin mu'animah diadakan secara adat. Lebih baik ana ikuti saja mau keluarganya atau tidak. Konflik atau bagaimana Ustaz? Ini sering terjadi. Di kalangan ikhwah dan akhwat yang sudah mulai belajar agama, kemudian bentrok dengan keluarganya. Jadi begini, dalam masalah agama, ikhwah dan akhwat sekalian, tolong diperhatikan. Tidak boleh toleransi. Halal-halal, haram-haram. Dan kalau Anda ikuti lagi tradisi keluarga, maka tidak akan pernah ada pemahaman yang benar. Caranya gimana? Pertama sekali, jangan lupa, jangan lepas berdoa kepada Allah SWT, agar Allah bisa melunakkan hati keluarga kita. Biasanya di keluarga itu ada 1-2 orang yang menolak gitu kan. Tidak semua, yang lainnya ikut itu saja. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Minta, dalam sujud kita minta pada saat sholat malam, supaya Allah bukain hatinya, supaya wali masa ini, wali ma berjalan dengan sesuai dengan syari. Boleh, itu doa bisa mempengaruhi apapun gitu kan. Karena ini adalah bukan senjata yang kelihatan dengan tangan, tapi kata Nabi SAW, silahul mu'min, senjata orang mu'min dalam menaklukkan apapun doa itu. Makanya Umar radhiyallahu anhu pernah berselisih dengan Bilal radhiyallahu anhu dalam masalah harta rampasan perang atau ghanimah pada saat pembebasan Irak. Bilal maunya radhiyallahu anhu seperti hukum yang sudah Nabi terapkan. Pokoknya semua rampasan satu Irak itu dibagi untuk mujahidin. Umar enggak lihat itu karena pasukan waktu itu jumlahnya cuma 8.000 orang. Irak besar sekali, mau dibagi ke 8.000 orang itu berapa banyak lokasinya gitu kan. Maka Umar keluarin sebuah peraturan, lebih baik tanah-tanah itu dibiarin pada penduduknya sambil didakwahi Islam, gitu kan? Nanti itu tanah menjadi hak milik dua pihak, yang pemiliknya dan mujahidnya, gitu kan? Sehingga tidak hilang begitu saja. Lalu Bilal tidak mau. Waktu itu Umar khalifah raja, dan Umar lebih pintar daripada Bilal sebenarnya kan gitu. Tapi beliau apa yang beliau lakukan? Beliau tidak bantah, tidak konflik dengan Bilal, tapi beliau sujud di malam hari. Kata beliau, aku melunakkan hatinya Bilal dengan doaku di sujud di malam hari. Lalu dia berdoa kepada Allah agar Allah lunakkan hatinya. Besok Bilal datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, maksudnya wahai Mu'minin orang beriman. Waktu itu Umar kan raja. Saya sudah ridho dengan hukum Anda. Tiba-tiba datang sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala bisa menggerakkan. Jadi doakan mereka. Sambil kita ikhtiar, menunjukkan akhlak-akhlak yang baik, alasan-alasan argumen yang tepat. Saya yakin kalau kita sampaikan argumen yang tepat, insya Allah kalau kita bisa faham, gitu kan, bisa faham. Kalaupun tidak bisa, misalnya mereka masih nolak, maka Anda punya hak untuk mentolerir masalah itu. Misal, pisahkan jam pertemuan antara, pisahkan jam tamu laki-laki dan perempuan. Dan ini sudah sangat sukses. Cukup banyak ikhwan dan akhwat yang hadir di pengajian saya lakukan. Misal dilakukan akad nikah sekaligus gedungnya di masjid misalnya, atau di dekat masjid, itu kan akad nikah di masjid, itu yang datang cuma laki-laki jam 10 pagi sampai jam 12. Kalian duduk mempelai laki-lakinya di gedung di sebelah masjid, kemudian mereka makan tanpa prasmanan. Enggak ada tamu perempuan pada saat itu. Termasuk mempelai perempuan tidak ditampilkan, gitu kan? Jadi laki-laki saja. Nanti habis duhur jam 12 sampai asar, itu baru mempelai perempuan tampil di ruangan yang sama yang hadir semua perempuan. Mereka makan semua, maka aman, gitu kan? Tidak ada lagi yang dikhawatirkan dari masalah ikhtilat, kan gitu? Dari masalah pelanggaran-pelanggaran. Dan perlu juga Anda tahu satu hal, saudaraku, jangan tunda untuk mengubah menjadi atau berubah menjadi orang lebih baik, gitu kan? Jangan tunda, itu hal yang positif. Harusnya kita lakukan, harusnya kita lakukan. Selama kita di jalan Allah, yakinlah, insya Allah Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan kita. Ustaz, zikir petang dimulai dari kapan dan kapan pula batas terakhirnya? Kalau zikir petang dimulai dari habis asar. Kalau batas maksimal afdolnya adalah sampai sebelum terbenam matahari, afdolnya. Tapi kalau tidak sempat boleh dibaca sampai kapanpun. Kata ulama sampai batas waktu ya habisnya isya, boleh sampai menjelang subuh, gitu kan? Tapi tetap lebih afdol dibaca sebelumnya, karena kita minta kebaikan-kebaikan ya dari zikir petang itu kan banyak. Seperti misalnya Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi laila, kan gitu. Ya Allah, saya minta kebaikan malam ini. Kan gitu. Jadi kita minta kebaikan malam. Kalau kita baca menjelang subuh berarti malamnya sudah habis. Kita minta kebaikan, makanya di habis asar. Dan saya selalu tekankan agar Anda tidak lupa, habis sholat subuh duduk 10 menit saja, 15 menit paling lama, Anda duduk langsung zikir pagi, jangan berdiri dulu. Kemudian begitu juga kalau habis asar, duduk dulu sebentar baca, supaya tidak lewat gitu. Supaya tidak lewat. Lalu haruskah kita mengulang kembali lafaz zikir di dalam zikir pagi dan petang jika sudah membacanya di dalam zikir setelah sholat wajib seperti surah Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Iya. Jadi beda ya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah sholat itu namanya zikir habis sholat. Beda dengan zikir petang dan zikir pagi, beda, dibaca lagi. Dibaca lagi. Karena itu fadilahnya beda-beda, masing-masing punya perintah sendiri. Gitu kan? Jadi kita baca masing-masing tetap. Lafaz astagfirullah wa atubu ilaih cukup dibaca pada zikir pagi saja atau petang, mengingat Rasulullah SAW beristighfar 100 kali dalam sehari. Sering Anda tuntaskan di waktu subuh. Kalau Anda sudah genapkan 100 sudah cukup. Kalau pagi sudah cukup 100, alhamdulillah, gak ada masalah, gitu kan? Dan yang paling penting Anda harus tahu, yang ditargetkan adalah kualitasnya. Kualitas itu nomor 2. 100 iya, tapi dengan tenang, resapi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi memang makna, dan kita renungi dosa-dosa kita sehingga memang kita terbawa arus menikmati zikir itu. Jangan sok. Apa yang dibaca gitu. Kan gitu. Anda kalau bicara sama atasan Anda begitu langsung diusir dari ruangannya, gitu kan? Ustaz, dalam perjalanan kendaraan yang kita naiki tidak berhenti pada waktu duhur dan asar sehingga kita tiba ba'da isya. Bagaimana menjaga sholat asar? Apakah kita dibolehkan bertayamum dalam kendaraan? Syukran. Boleh bertayamum, boleh sholat duduk. Ya, yang penting tidak boleh keluar waktu sholat itu. Gak ada udzur. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas untahnya. Gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Kalau memang tidak berhenti dan udzur, kalau ada, kalau saya sering tuntun jemaah haji dan umroh saya ya, biasa kalau lagi tawaf batal udzurnya. Gimana caranya udzur nih? Harus keluar dari haram jauh kamar mandinya. Maka saya tuntun gitu kan, ambil satu gelas air zam-zam, kemudian pakai wudu. Bagaimana caranya? Lakukan hal-hal yang wajib. Ambil air tersebut, usapkan, bukan dituang ya, diusapkan saja. Di tangan kita sudah terasa semuanya basah, itu sudah masuk satu. Kumur-kumur dengan hidung sekali. Wajah juga diusap sekali. Sampai waktu saya praktekin di depan jemaah saya itu, satu gelas air zam-zam itu yang saya pakai kurang dari seperempatnya untuk bisa wudu. Itu kan apalagi kalau akhwat kita yang pakai kaos kaki tinggal usap bagian atasnya gitu kan. Kalau laki-laki tinggal disentuh, diusapin di kaki kita, disentuhin lagi, diusapin itu kurang dari seperempat gelas sudah cukup sebenarnya. Jadi bisa dikerjakan seperti itu. Jadi Anda bisa ambil air mineral yang Anda bawa untuk minum, Anda bisa pakai sementara Anda wudu sementara Anda berada di kursi Anda. Masalah air yang dikumur-kumur atau dimasukkan istinsyak di hidung bisa dibuang di kresek kita yang kita bawa misalnya kan gitu. Itu cuma sekali. Kalau Anda sholat dalam keadaan Anda mampu duduk itu boleh, tidak ada masalah. Di kereta api, di bus, di pesawat itu dianjurkan oleh para ulama untuk sholat sambil duduk. Ustaz, bagaimana menyikapi peminta-peminta yang ternyata mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih dari kita dan minta-minta itu dijadikan sebagai profesi oleh mereka? Kalau kita yakin dia adalah orang yang jelas mampu dan memang dia kalau kita kasih pun berefek kepada hal-hal negatif, maka ulama mengatakan masih boleh ditolak. Masih boleh ditolak. Walaupun kita dianjurkan tetap memberikan, tapi tidak seperti permintaan dia. Misal, ada orang datang kepada kita mengatakan, tolong bantu saya butuh 3 juta, karena saya mau gini, saya mau gitu. Lalu kita merasa orang ini mampu kok. Maaf ya, ini dari saya 100 ribu, gitu, atau 200 ribu. Yang penting kita tetap berinfak, tetap bersedekah. Karena kata Nabi SAW, kalau ada orang datang kepadamu meminta, sementara dia di atas tunggangannya, di atas kuda, kalau kita sekarang di atas mobil, maka berikanlah karena kau lebih mulia daripada dia. Karena kau lebih mulia daripada dia. Kalau seorang belum diakikah oleh orang tuanya pada saat dewasa mampu, maka untuk akikah sendiri bolehkah Ustaz? Pendapat yang paling kuat tidak ada akikah lagi. Karena sudah gugur ya dari orang tua kita sendiri pada saat mereka tidak mampu atau mereka jahil, mereka tidak tahu hukumnya. Jadi enggak perlu lagi, enggak usah khawatir yang itu sudah lewat masanya. Jadi tidak perlu mengakikan diri kita. Sampai ada pernah bertanya, Ustaz, saya belum akikah untuk kecil, saya akikah atau saya kurban? Ya, jawabannya kurban. Kan gitu, akikah sudah tidak lagi karena sudah gugur hukumnya. Apabila kita ada usaha peti jenazah untuk kaum non-muslim, apakah boleh atau tidak? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya tidak boleh. Kenapa? Karena memang Nabi SAW mencontohkan pertama jenazah tidak dipetikan. Cuma dikafani, dimasukkan ke lahat, selesai. Maka ulama mengatakan, muslim tidak memakai peti untuk jenazahnya dan tidak menjualnya kepada muslim atau kepada non muslim sama gitu kan. Alhamdulillah banyak sekali Allah bukain pintu rezeki yang lain gitu. Kenapa harus patok kepada hal yang syubhat minimal ya. Maka Anda tinggalkan jauh lebih baik. Soal ketiga, ada seseorang yang berailan Syiah, apakah kita boleh mengundang beliau walaupun isi kajiannya tidak mengandung syianisasi? Dan bagaimana cara mengetahui kalau dia atau beliau sedang bertakiyah dan bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan? Pertanyaan Anda yang terakhir sudah menjawab. Bagaimana sikap dia kalau dia bertakiyah? Bagaimana kalau dia sembunyikan syianya? Makanya lebih aman jangan diundang. Sudah selesai gitu kan? Karena dengan diundangnya dia bisa berbicara semaunya dia dan pasti ada efeknya. Sekarang saya tanya, Anda duduk nonton film 2 jam, berpengaruh kan? Gak mungkin gak berpengaruh gitu kan? Lihat actionnya, lihat adegan mesranya, lihat. Siapa bilang gak berpengaruh? Bohong. Kalau dia gak berpengaruh, berpengaruh. Makanya tadi saya bilang pintu masuknya dikunci. Jangan lagi Hollywood sama Bollywood buat film terang. Mau dapat duit kan? Maka dia harus cari aktor yang cantik dan gagah dan pintar action supaya laku. Tapi kita tidak sadar sementara kita nonton kita sedang merusak iman kita, kurang pahalanya, dosanya ada. Pahala kita malah bisa dibuat tidak khusyuk lagi kita di timbangan gitu kan. Maka jauhi, gitu kan, jauhi. Apalagi kalau sudah jelas-jelas ustadznya ada namanya Syiah. Syiah itu sudah, subhanallah, kalau saya mengatakan Syiah itu ikhwas kalian, sudah bukan Islam. Mereka tidak mengakui Quran kita. Mereka mengkafirkan sahabat. Mereka mengatakan Jibril berkhianat. Gitu kan. Jadi seakan-akan menghina Allah Azza wa Jalla. Ya, kata para ulama, saya tidak pernah menemukan ya ada orang, ada kelompok seperti Syiah. Mereka berbuat ya kemusyrikan dalam masalah asma wa sifat, nama-namanya Allah. Kan gitu. Allah itu maha jujur, maha sempurna, maha adil. Tapi mereka kalau sholat sebelum salam tepuk-tepuk pahanya sambil mengatakan khadal amin, khadal amin. Ini mereka tidak lakukan di depan umum. Tapi kalau mereka sama-sama Syiah, mereka lakukan itu. Artinya telah berkhianat Jibril. Jadi Jibril dianggap mestinya wahyu turun kepada Ali bukan kepada Muhammad SAW. Ini kejahilan yang luar biasa gitu kan. Tapi mereka mengatakan seakan-akan Allah itu dianggap gak mungkin. Allah bertiga, gak benar gitu. Kenapa bini Jibril? Karena Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin. Allah telah menurunkan Jibril ruh yang amin, yang terpercaya. benar-benar apa yang ditunjukkan oleh Allah dijalankan sama dia. Itu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Sudah jelas gitu. Masalah itu Allah Subhanahu wa taala dihina dengan mereka. Mereka berbuat kemusyrikan dalam masalah ini. Kemudian mereka menganggap Allah, mereka menganggap Jibril berkhianat, orang malaikat kepercayaannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap risalah terpaksa turun kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya turun kepada Ali. Nah, itu berbahaya sekali gitu kan. Sudah jelas sekali jauh menyimpang, sudah sangat jauh. Maka jangan buka pintu belajar Syiah. Enggak perlu gitu kan. Itu bahaya mengkafirkan sahabat, menganggap Quran kurang untuk apa gitu. Apakah istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dalam masa iddahnya itu disebut sebagai proses perceraian? Dan apakah status sang istri betul dapat dikatakan sebagai mantan? Jadi tidak ada cerai kalau orang meninggal sebenarnya, tidak dikatakan cerai. Kan gitu. Karena kalau cerai itu artinya tidak akan berkumpul lagi selamanya. Kalau si istri tadi suaminya meninggal dunia, gitu kan, suaminya meninggal dunia dan dia tidak menikah lagi dengan laki-laki yang lain, maka dipastikan kalau mereka sama-sama beriman kepada Allah akan bersatu lagi di surga. Akan bersatu lagi di surga. Selesai gitu kan. Artinya mereka cuma terpisahkan karena kematian, bukan dihitung cerai karena mereka akan disatukan oleh Allah SWT. Kecuali kalau ditinggal lagi sama laki-laki lain. Kan gitu. Kalau masa iddah itu hanya masa prosesi yang memang Allah tentukan, diuji kita patuh enggak gitu. Masa perempuan untuk memastikan tidak ada lagi ya apa namanya sisa sperma pasangannya, sehingga kalau dia mau menikah dengan laki-laki lain tidak tertumpah tindih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah kalian ya menumpahkan sperma kalian di atas sperma saudaranya, gitu kan? Artinya tidak boleh nikah sementara dia masih hamil, gitu kan? Tidak boleh menikah wanita hamil, harus setelah melahirkan baru dia menikah. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Jadi itu konsep-konsepnya. Jadi tidak terceraikan sebenarnya dengan suami. Mungkin begitu kalau benar Allah kepada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.